Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhuwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi angin kita sesarengan dari akan pengawasan menika saestu-estu katetepaken dados amal hasanah. Lan mugi-mugi angin kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika pengawasan pun di panggung semeneng kita sami-sami sareng kita sami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana Illa ma'allamtana Anta al-alimul hakim Wa tuba alayna Anta al-tawwabur rahim Taqabbal minna Innaka antas samiul alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah Ya dzal jalali wal ikram Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka Ya dzal jalali wal ikram Rabbi zidni ilma wasi'fi ya rizqi Wabarik li fi ma razaqtani Waj'alni mahbuban Fi qulubi ibadika Wa'azizan Fi uyunihim Waj'alni wajihan Di dunia wal akhirah Wa minal muqarrabin Ya kasiran nawali Ya hasanal fi'ali Ya qaiman bila zawali Ya mubdian bila misali Falakalhamdu Walminnatu Washarafu Ala kulli hal Rahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 100 kali baris kaping 13 saking andap. Ma hajabaka anillahi wujudu maujudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu. Ma hajaba ora ngaling-alingi ka ing sira anillahi saking Allah apa sing ora ngaling-alingi mau wujudu maujudin wujudi perkara sing maujud ma'ahu sertane Allah. Walakin hajaba tetapi ngaling-ngalingi kaen sira. Anhu saking Allah. Apa sing ngaling-ngalingi tawahumu maujudin? Nyekro-nyekro perkara kang maujud. Ma'ahu sertane Allah. Ora ana sing ngaling-ngalingi awakmu sangka Gusti Allah. Rupa wujudi wujud perkara kang maujud kuwi sakjane ora ana sing iso bareng karo wujudi Allah. Mergo wujudi maujud sing bareng Allah kuwi nek diterusno sakjane iki ora ana. Mestine Allah niku ora tau kaling-kalingan. Terus dapa mboten ngertos. Berarti enten sing nyebabno mboten ngertos iku. Sing marai ora ngerti kaling-kalingan mau, sing ngaling-kaling iku ya penyonomu dhewe. Mbok nyono, mbok rasa liyane Allah iku ana. Akhirnya malah liyane Allah iku kaya-kaya ngaling-ngalingi Gusti Allah. Tetapi walakin tetapi hajaba ngaling-ngalingi kaing sira anhu saking Allah apa tawahumu maujudin. Nyono eneke perkara maujud mahu sertane Allah. Contohnya malik pulau sampeyan itu ini kan wali aneh kalau soal keyakinan ini kok keyakinan itu ampun mantap itu sakjane nyoto tapi wali aneh keyakinan ini ku penyono dinyono barang itu enak ini sejatinya orang enak. Iku nggih akhire kaya enek. Kaya enek. Jur kadang-kadang kaya eneke ngoten niku persis. Persis kaya wong sing yakin. Mulane nggih teng mriki iki sakjane sing marai wong niku gak wani ninggal dunya. Gak wani ngeculno duit. Gak wani ninggal kesenengan. Niku mergo dunya duit kesenengan niku dicekro ana. Padahal niku mboten enten. Nek sampeyan pun merhatekne Allah Subhanahu wa taala. Contone malih sing kathah kula sampeyan niku lek pas salat. Terus anak sampeyan nyetel TV banter. Niku selama niki pengandep kula sampean. Sing marai ngesroh nang bidune wong salat niku TV-ne niku. Padahal sing marai ngesroh nang salat iku ya penyono ati sampean niku enek gandeng cenenge karo TV niku. Jane upama ati sampean mboten gandeng ceneng kali TV, tegese mboten ngadep swarane TV, mboten ngreken niku kabeh jane ya mboten enten sing ganggu. Anane kula sampeyan wedi kelangan mergo duwe penyono lek sampean duwe. Jane lek penyonone sampean aku ora duwe ngono ya. Ora nek sing ilang, ora duwe sing ilang apa. Bengkale malih lek isih enom. Duwe sisiran, duwe pacar. Dung pacare ya ora ilang ya panggah ning omahe. Kok terus ngomong kancane aku kelangan pacar. Terus yo kapan oleh duwe pacar? Duwe pacar kuwi yo ning penyono. Penyono ta penganggep kok lek bocah kuwi merhatekno aku, nyenengi aku. Akhirnya terus sampean ngaku aku duwe kekasih, aku duwe pacaran. Malih nalika wong bocah niku wau ngalih, mboten merhatekno sampean, sampean krasa kelangan. Nah, coba bocah wedok liya kok ora mbok ngonone. Delane ngene iki. Kenek apa lek sing ngalih lakon ora merhatekno niku bocah liya sing duduk pacarmu kok kowe gak krasa kelangan. Mergo pancen gak krasa melu. Nah, berarti mantenu ki lek enten perkara-perkara saliyane Allah kok saged menghalangi pandangan ati panjenengan dumateng Allah. Niku mboten kok krana barang niku pancen ngaling-alingi sampean mboten. Barang-barang niku mboten ngaling-alingi Gusti Allah. Barang-barang niku sakjane teng mburine sampean, sampean niku sing pengarepe barang-barang niku. Mesine sing kudu iso langsung hubungan kalih Allah niku menungsa. Tapi kenging napa kok liyane menungsa iso tengarepe menungsa njur ngaling-alingi Allah. Niku sing ngaling-alingi duduk barang wau, tapi sing ngaling-alingi penyonone menungsa dhewe. Niki tesih enten hubungane kalih makalah dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Wonten ing ngajeng pun salah didangu. Al-kaunu kulluha kullu dzulmatun. Kahanan iki kabeh peteng tegese ora ana. Takut damar. Wis dhisik apa ansah temene kelakuan iku la maujuda. Ora ana perkara kang maujud siwallahi sakliyane Gusti Allah taala ala tahqiqi ing ngatasé sejatine. Sejatine hakikat niku sakliyane Allah niku mboten enten sing maujud. Maujude maujud nisbi. Maujud nisbi niku maujud sing dinisbatna disandekna. Enek-enek sing aranane wujud idhofi. Wujud idhofi niku wujud sing melok-melok. Sajane ora katut wujud ning dielok-elokna wujud ngoten. Jenis wujud-wujud idhofi. Nah, wa anna wujuda masiwahu upama kepeksa kowe nengkel bahwa selain Allah itu masih ada. Ya paling-paling pol-polane pol sak temene wujude barang. Siwahu kang sak liyane Allah iku innamahu angin pesine huwa utawi wujudu masiwahu iku wahmun mujarradun. Ming waham kang murni. Waham niku penyono panyekro sing murni. Itu hanya prasangka, murni prasangka. Sebenarnya secara hakiki tidak ada apa-apanya. Datu sing pateng jenglet sing didelok mata niku napa? Itu bukan wujudnya barang sing mbok delok kuwi. Itu adalah penampilan kudroh irodahnya Allah. Itu adalah penampilan kudroh irodahnya. Kalau kudroh irodahnya Allah sama sekali tidak berhubungan dengan barang itu. Das, barang itu tidak ada apa-apa. Udiarani barangnya orang kok. Lagi ngerti? Nah, kalau barang yang sama lihat ini kahanan niki enek padang enek bulan sering ini matahari sak terus niku sakjane kan penampilan khalqullah khaliqu kulli syai. Berarti sing ketok niku napa sakjane sifate sing lha yo wis ta berarti sing nek niku sing ketok sifatnya Allah, berarti wong kabeh ini sejati ini kan labet saking sifatnya Allah. Lenek kuwis labet sifatnya Allah, berarti lihani Allah ini kan orang enak labet. Lenek orang enak lapo kok maling labet iso ngaling-ngaling hatimu barang. Nah, itu berarti kesimpulan oleh-oleane rasamu dhewe sing ngarani lek wujudan lihani Allah itu wujud. Bon, kita terus sama gue guru mengelak enten dalannya. Saat ini sampai pokson dedel, Iya toh, wis wis piye to sik ngono wis ben wis. Krana iku ning penyana. Ya ming penyana. Tunggale ngenten to. Enten to tiyang niku sing ajeng gampangane ajeng mara teng kene. Kula mboten wis penake omong diku conto kula mawon. Ajeng mara teng kula niku lak gak wani. Sayuran. Mbah rawat. Ngapa to? Lho mbok sungkan ngono. Sing coba omongne lafal sungkan iku wujude piye sungkan? Sakjane kan mboten enten to sing ngalang-alangi sampean ajeng mara teng kula mboten enten. Mengapa lalu sampean kok juga menjaga jarak lalu sampai sampean tidak bisa wusul, gak iso teko dengan kula kaya-kaya terhalang untuk bisa menyentuh diri saya? Apa ibu yang menghalangi? Ya penyono sampean dhewe sing sampean wujudnya dengan kata sungkan iku. Nganggur sungkane ati sampean iki sampean iki ya biasa. Paling ora. Lho yo yo wis bar to. Mula sakjane falah ajiba. Mongko ora ana kang ngali-ngalingi ku maujud laka kedhewe sira. Anilahi saking Allah Taala illa tawahuma wujudin. Illa tawahuma wujudi masiwahu kejaba mung panyekra-nyekra penyana wujude barang siwahu kang saliyane Allah la ghairu. Ora ana urusan liya maneh sing iso ngali-ngalingi. Jadi persoalannya aling-alingi atine menungso niku ya penyonone dhewe-dhewe. Nggih teng mriki niki gatuke hadis ana inda dzanni abdi bi. Aku kuwi tergantung ana penyonone kawula kumarang ingsun. Nah kawula ku nyono apa? Nyono kaling-kalingan ya kaling-kalingan. Wong sing ngaling-aling ya penyonone dhewe kuwi. Wong sakjane ora tau kaling-kalingan. Lah piye iso kaling-kalingan wong nyatane sampean urip terus? Lah sampean urip niku lak diuripi Allah. Setiap detik itu kan sebenarnya urip itu berhenti. Ada urip baru, urip baru. Iso ketekan urip anyar terus niku lak mergo isih ketekan sifat kudrah irodai Allah nguripi sampean terus. Berarti lak gak tau lepas. Lha, ora tau lepas kok jare sampean kaling-kalingan iku sing kaling-kalingan apane? Nah, iki namung perasaan niku, tawahum niku perasaan. Lha sekali sampean lepas ki kok langsung ilang kok sampean. Langsung ilang. Ilange sampean itu pun tidak bisa lepas dari Allah. Karena ilange sampean mergo diilangno Gusti Allah. Kapan enek liyane Allah niku lepas sangka Allah? Dene ora tau lepas berarti gak tau kaling-kalingan. Lah nyapa kok krasa kaling-kalingan? Lho, mun genah ora jane. Ajeng dibulet napa piye neh? Ya ngono lah arep ulet-ulet napa ngono. Padahal niku namung penyana. Penyana. Lah ndi penyana? Panyekro khayalan itu mesti batil. Jadi batil itu tidak hakikat, tidak nyata. Wattawahumatu taib piro-piro panyono iku batilatun batil. Mula falahajiba mongko ora ana kang ngaling-alingi ku maujud laka kedhewe sira anilahi saking Allah Subhanahu wa taala. Idzan nalikane ming perkara tawahum ming perkara panyono. Nek perkara soal panyono wae anggap penyonone iku mbok ilangi dhewe. Wong sing ngetokne penyono ya ati-atimu dhewe. Dianggep penyonomu kuwi mbok ilangi ya wis. Niki setengah jawab kali persoalan sing dik wingi lah wong ben yakin iku piye to. Kok gak iso yakin, ternyata sing mare gak iso yakin mergo atine duwe kuku. Kukune ngrayah dunya, akhire kukune sing ngrayah dunya iki mancep teng dunya niku. Padahal kuku sing dienggo ngrayah niku ya khayalan. Dunyane sing digrayah khayalan. Dadi mubat-mubet persoalan sing kula sampeyan nungsang jembalik susah bunga nangisi guyu bahagia sakliyane Allah lho kan. Ndi-ndi ana penyebab sing sampean seneng utawa susah sakliyane Allah niku khayalan. Sing ngayal sinten penyono sampean dhewe. Wong sakjane sing nibakno seneng niku Gusti Allah, sing nibakno susah nggih Gusti Allah. Tapi penyono sampean jare sing nibakno susah kuwi ilange duit, sing nibakno seneng kuwi tekane duit. Salah sasaran mana? Anane sampean krasa lek duit iku mempengaruhi ati sampean. Sampai sampean berhati-hati duit jur lali Allah, sakjane sing marai lali teng awal iki dudu duwite. Nggih sampean dhewe nyono lek duit iku penting jur sampean merhatekno duit. Jane nalika sampean gak nyono duit lah kok diamang-amang teng arep sampean, tetep sampean mboten lali. Iku ngono duit. Sing gawe ya panggah Gusti Allah. Duit kuwi isane dadi fungsi oleh difungsine karo Gusti Allah. Carane nek nungsekne macem-macem. Nek nisbate kuwi butuh bantuane wong, ya wong sing arep bantu sampean iku delalah diparingi butuh duit karo Gusti Allah. Akhire wong niku terus gelem sampean kongkon. Jane liyane duit Gusti Allah ya iso. Ngongkon wong liya mbantu sampean, Gusti Allah saged. Tanpa nganggo duit. Bayi ngongkon boke iku ora usah nganggo duit tok. Nangis wae ngono tok wis boke wis gedandapan dhewe. Iku jenenge Allah memerintahkan seorang ibu untuk ngurusi anak itu tanpa uang. Iku panggah Allah kabeh sakjane. Lah nek kabeh wis Allah kabeh, terus liyane Allah mbok anggap ya penganggapmu kuwi sing marai ngaling-ngalingi Allah. Tapi kalau setiap apa yang kamu lihat itu tetap menjadi tasbihmu. Gesih minangka kanggo bundelane tasbih. Alah isih apa? Titik-titik tasbih sing sampean barengi pikir iki. Tasbih apa tasbih? Nah, tasbih iku 100 kabeh. Nah, tasbih iku mentes kabeh. Nek tasbih niku sing bareng niku. Dadi sampean delok napa mawon, nuwun sewu niki enten sing sok taklet. Terus pundi? Wong niku lek salat mboten saged khusyuk to. Lah kenapa? Lah kelingan apa-apa niku. Dheng panjenengan ati kok gak kelingan apa-apa. Panjenengan pikir nek gak lek ya kudu kelingan gak masalah. Sing penting ora kok terus terus dia bisa ni buat ketok sawah, buat ketok toko main ketok lotok, buat usah ngoten wong niku alami lah. Dah terus mesti tahu ye, diterus ni apa? Nah, diterus ni mungkin lah tu. Kelingan sawah, sawah air ambil duwe pengakuan roh yang kayak Gusti Allah. Kelingan anak, orang anak ya titipan Gusti Allah. Kelingan nopo mau langsung sama dia pancian, zikir eling tentang Allah. Dan itu jenisnya sama itu. Tapi semakin sampai aku ya bisa nih. Barang-barang ini hilang. Kan itu sih Allah mesti gawe kok kan hilang dia. Bukan sakit hilang. Kok mesti gawe karena itu sih Allah. Sing marai Allah yang kita hilang. Ini aku saja nih duduk kok barang ini aku sengaling-ngalingi Allah. Ini saya sampean diwi. Sampean diwi. Sing leh ngolah hati ini buatan tepak. Mergo nyawang barang iki kudune diterusno. Iki gaweane Allah kudune ngoten. Latihan, lha mboten latihan ki angel. Latihan. Saman terlatih numpak sepeda njajal ta numpak sepeda mubung alun-alun. Mubung alun-alun apa mlaku kodhok sapa wae terus kelingan gaweane Allah, gaweane Allah, gaweane Allah, gaweane Allah. Iku petok wing 50 berarti lek muni gaweane Allah ya ping 50. Lho ngoten. Latihan, minangka latihan lho ya. Gue sampe gue penggawean tenan ngono to, gawean Allah, gawean Allah, gawean Allah sedya. Gue terus wong dumuni lagi lho oleh-oleh ane ngaji hikam yang ngene iki lha. Ruwet, ruwet, lek niku ruwet niku. Boten iki niki kangge nglatih rasa. Ben rasa niki mboten kebulet-bulet. Sinten. Kalau toh memandang sesuatu, jangan dipandang barangnya, pandang siapa yang mendatangkannya. Dengo sampean, duko ya sampean nek nopo surate pacar sampean. Apa sing ketok niku terus kertas niku ngaling-aling kepada malah ora. Justru maca surate iku sampean ngegloh ketok pacare sampean. Ternyata yang namanya kertas surat itu tidak bisa menghalangi hati sampean untuk mengingat si penulis surat. Nek enek wong nalika ndelok tulisan surate kok lali karo sing nulis surat, iku lha wis nemen. Lho mongko dunya sak isine kabeh kahanan iki tulisane Allah. Tegese tulisan iku labet saking sifate Gusti Allah. Kudune yo paham. Mulane lek kowe ikra kudu bismirabbi. Bacalah dengan nama Tuhan. Itu artinya selalu berserah dengan nama Tuhan. Singkatnya kalau sama ikra'e mendek, bacalah ismo cocok. Bismi tulisan. Nek ketepan sing diwaca niku pipi alus. Lambe mingir-mingir ya kuwi wis mendek nek ngono kuwi. Sing nulis kok iso enek pipi alus lambe ndomble, irung pesek. Niku kudu kepikir, kudu niku kudu langsung masuk. Dan itu nun sewu. Lek pas ngaji ngeten kok ya iya, tapi mek pas ngencana tenan lak lali. Lho saya sendiri. Nek sampean sadar, ora kok terus latihan zikir niku enten, bocah niku salah krungon. Latihan zikir numpak sepeda motor merem kok eling Gusti Allah selamat jare. Sepeda motor wah nabrak tenan dikur kalen. Cerita teng kula kowe iku ya piye? Kok ora kelingan. Gusti Allah iku gawe keseimbangan, gawe mripatmu, gawe akalmu iku sing gawe Gusti Allah kabeh. Lah ora mbok manfaatno kan ya berarti kowe nyalahi aturane Gusti Allah. Yo meleko. Dene alah jeglong simpang ono. Tapi di saat nyimpang, saat melek itu jangan lupa bahwa ini semua saya melakukan apa yang diberikan Allah. Dumaten dene. Nek niku saged sampean latih terus, gal titik niku mengke mboten enten kok. Satu detik pun tidak bersama Allah nah. Berarti sebenarnya tidak ada satu pun yang bisa mengaling-alingi hati manusia dari penampilan Allah. Wakotistaufa. Dan teman-teman wis nyempurnakno, wis genepaken sapa al-mu'allifu. Kyai mu'allif rahimahullahu taala. Zikra jami'i anwa'il ibarat ing nutur sekabiane piro-piro macem-maceme iktibar piro-piro macem-maceme bahan renungan bihadal makna ing dalam iki-iki pengertian soal aling-aling iku si Allah mang qabla hadza sadurunge iki sing iki kalau sing kaifa yutasawwaru an hajabahu syai'un wa huwa azhara kulla syai'in. Enten 11 kaifal dinten niku. Bagaimana bisa dipahami bahwa selain Allah itu bisa ngaling-alingi Allah, wong Allah sendiri itu tampil pada setiap sesuatu. Betul sakit ah? Betul sakit. Iye bisane tembok ngaling-alingi putihe, ga iso. Wong putih ki tampil ning tembok. Kala filatoi filminan niki kangge nambahi keterangan mawon niki Syekh Ibnu Abbad nambahi keterangan nyuplik dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah piyambak. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah filatoi filminan yang dalam kitab Latoi Filminan wa asbahu sayyin biwujudil kainati idza nazarta ilaiha bi'ainil basirati wujudud dholali wujudud dhilal wa dhillu la maujudun la maujuda bi'tibari jami'i maratibil wujud. Wala ma'duma bi'tibari jami'i maratibil adam. Wa idza tsabatat dzilliyatul asar lam tunsah ahadiyatul mu'athir. Wa asbahu sayyid utawi luweh miripe suwiji-wiji diwujudil kainati kelawan wujude pira-pira perkara kang ana barang sing enten sing sampean sawang sampean rasakno wujudan dunya sak isine niki niku sing paling mirip lek sampean peksa sampean narani ana ngoten mergo dikongkon muni ora ana iki panggah angel angel ta dunya ora ana lho niku panggah angel nyatane ana sampean muni ngoten ta nggih. Niku kan berarti wujud, rono sampean ngayal ana. Nah, nek sampean kepeksa kudu ngarani dunya iki ana, anane dunya niku sing paling mirip. Ida tandur tatet kalane angen-angen sapa sira. Ilaih maring dunya sak isine. Bi'ainil basirati. Kelawan pandangan basirah dengan pandangan mata batin iku wujudu dzilali wujude ayang-ayang. Upama mbok arani wujud dunia iki ming ayang-ayang. Jenenge ayang-ayang kuwi ya ayang-ayang. Diarani ana kuwi ya ora ana, diarani ora ana iku nyatane ana. Mergo wazillu utawi ayang-ayang iku la maujuda ora ana maujude. Biktibari jami'i maratibil wujud dibanding kelawan sekabiane pira-pira pangkat tingkat wewujudan. Wewujudan sing paling ndek niku lah ayang-ayang. Sampeyan napa tau ngreken ayang-ayang sampeyan? Sampeyan lunga enek ayang-ayang melok ya kono ora melok ya kono kan mboten sampeyan reken. Mboten sampeyan reken. Berarti sampean iku sakjane wis iso, ngoten. Ora ngreken ngono kuwi jane wis tau iso. Kenapa bangsa dijak aja ngreken liyane Allah ngreken Gusti Allah kok terus dadi gak iso? Berarti sakjane pelajaran ngilangi pengangen-angen iku pun kulino, wong nyatane sampean yo iso ngilangi pengangen-angen tentang ayang-ayang. Upama enten ayang-ayang ngeten iki niki lampune kenging rika lha niku. Ayang-ayange keng lampune keng ler. Lampune keng ler. Utawa sering ngene keng edan. Saman mlaku ngulon. Niku ayang-ayange teng pundi? Teng kulon, nggih to? Nah, ayang-ayang sampeyan niku nek isih serodo esuk, saman mlaku teng pinggir ratane ngalor kidul, sering ngene keng edan, saman mlaku keng kidul utawa keng ler, sisih edan. Mlakune keng sisih etan ratan mlaku ngidul. Srengenge kaitan. Iku ayang-ayang sampeyan sisih pundi? Sisih kilen. Mlakune teng pundi ayang-ayange? Nggih melok ngidul. Sirah sampeyan teng ayang-ayange sirah sampeyan teng ratan sisih kulon, nggih ta? Lah niku upama enek motor liwat ngoten sampean ketabrak apa ya lara? Lan sampeyan kan boten ngreken. Nggih. Sama tangga melaku mawon kok ayang-ayang aku ketabrak ya mboten. Pangga soalnya sama nus gak ngereken ayang-ayang gak ngereken. Mergo ayang-ayang itu selajan ono dibanding karo wujudan liyane dianggap ora ono. Dianggap ora ono. Nah tapi wala makduma lan ora kena diarani makdum tibari jami'i maratibil adam diwilang apa dibanding dengan sekabehane pira-pira perkara sing ora ana. Nek dibanding karo perkara sing ora ana, ayang-ayang kuwi ana. Nalika sampean perhatekno ya dadi ana, ngoten lho. Oh, ana dibae ayang-ayang. Tapi nalika sampean merhatekno sing duwe ayang-ayang, Enek bocah wayu duwe ayang-ayang. Niku sing sampean perhatekno bocahe napa ayang-ayange? Bocahe. Bocahe. Dadi upama lek dadi lek sampean wis perhatekno Allah, ya mesti ayang-ayang. Nah, dunya iki ayang-ayang sifate Allah. Pantulan akibat. Nek diarani akibat, penake omong niku akibat. Atar labet saking sifat kudrah iradahe Allah lan layaliane. Ya mesti mawon dak sampean merhatekne Allah tenan layang-ayang niku mboten ike tok. Anake sampean nganggep enek ayang-ayang jejeri Allah niku lak salah penganggep. Apa maneh sing disalah ayang-ayang tok sampai ora roh Allah lha niku nggih wong iya basirae ora jalan. Basirae ora jalan. Wa idza tabata wa idza tabatat lan tetkalane wis dadi tetep apa dzilliyatul athari dadi ayang-ayange pira-pira labet labet sing enten iki asar iki donya sak isine niki niki dianggep dadi ayang-ayang ngoten lam lam tunsah mongko ora kena disalini apa sing ora kena disalini ahadiyatul mu'athiri sifat ahadiyae pangeran kang labeti utawa didamel latansah lam tansah mongko ora bakal bisa mbusek apa dzilliyatul athar ora bisa mbusek ahadiyatal mu'athiri ing dadi nomakul beh ahadiyatal mu'athiri ing sifat ahadiyae pangeran kang labeti lah labet niku diumpamane kaya dene ayang-ayang niku mergo lek sing duwe ayang-ayang ngalih labete melu ngalih. Ngoten. Labete melu ngale. Nah terus nek ngoten dunya niki lak bareng terus kalih Gusti Allah. Ing dalem kaya ayang-ayang niku wau. Tapi ya iso ilang. Niku mengke lek sifat labete Allah sing madangi niku padhang tenan. Biar padange tenanan. Niku mengke ayang-ayangnya jadi hilang. Nggih. Ayang-ayang itu bisa hilang. Anane ayang-ayang niku bisa ketok. Niku nalika ada sisi sebelah yang tidak dipadangkan. Sisi sebelah dipadangkan, sisi sebelah tidak dipadangkan, maka muncullah yang namanya ayang-ayang. Tapi ketika ahadiyah padang sendirian. Ahadiyah itu padang sendirian. Maka tidak ada ayang-ayang. Wong dia padang sendiri, itu wong padang sendiri. Lampu sing padang itu pas lampu iku mboten iso metu ayang-ayange wong. Lampune niku padang. Nggih. Lah baru lek enek sesuatu dipetengno sithik. Nah, akhirnya sesuatu niku dadi ketok enek ayang-ayang. Nah, niku lak namung panjekra mawon to, jenenge ayang-ayang. Piye ya? Ya ngoten niku. Ayang-ayang niku nggih namung ayang-ayang. Kalau yang punya ayang-ayang itu kamu perhatikan betul, berarti sebenarnya tidak ada apa-apa kecuali yang punya ayang-ayang. Sampean gak bisa nuding iku enek wujud, iki enek wujud, sing sitok wujude ayang-ayang, sing sitok wujude sing duwe ayang-ayang. Ngoten niku jenenge pikiran ora gathuk. Ya tetep napa? Dadi siji. Sing sampean tuding niku ya sitok Sakjane ayang-ayang ini mbuh arep ditabrak sepeda motor apa arep didek-dek sapi, ya ben ayang-ayange lho. Ya panggah to nggih sing sampean sapa niku ayang-ayange napa sing duwe ayang-ayang? Sing duwe ayang-ayang. Mosok sampean terus salaman terus karo gambare sing ning ratane nggih. Ya mboten to nggih apa metuk kanca teng sawah, asalamualaikum ya wonge. Ayang-ayang ora usah direken. Mulane sing iki sakjane memantapkan sing keterangan sak derenge niku. Sampai upama kowe dilem wong. Sing lem iku mek ayang-ayang. Dan upama sampean dilem wong, ha sing penak niki ana contone. Niki mik niki kula ngomong. Kita salone muni. Salone jemuni to nggih. Ngene. Wah. Sampai ini jangan pinter tenan Pak. Sing muni lak salone to. Sing muni salone. Duniku sampean lek ngomong nek arep matur nuwun, lek arep mandang, sing sampean mulyakno, sing sampean matur nuwun niku salone niku napa ta sing muni teng burine mik iki? Salone. Sing direken niku lho, sampean lek ngomong nek wong, aku mang bar dilem Pak Imron panggah ngeten lho. Panggah artinya wujudnya salon, suarane salon bagi sampean enggak samane. Tung. Panggah sampean krasane aku mang bar dilem Pak Imron mesti ngoten ora kok aku mang bar dilem salon. Ini mboten tepak. Ya, sampai enek penyiar muni. Saudara si Budi dapat salam dari si Heni, Bapak Nengatin. Dan itu mungkin Budi itu lah muni aku mang bar oleh salam kau bani Heni. Lho kok orang muni, aku mang oleh salam kau bani penyiar lah. Penyiar ku titipan Heni, kok orang muni ngono. Padahal ini ku wujud loh. Enak penyiar, enak alat, enak radio, enak waktu hulsum, enak katanya biaya. Iku bagi wong sing hubungannya langsung karo Heni, mergo pancen pacare. Ini ku si Budi orang muni, aku mang oleh salam kon di konggones mikir radio. Lah mikir radio kok iso muni? Iku mau mergo enek salurane karo radio Mayangkara. Lah Mayangkara kok iso muni? Mergo ning kono enek penyiare. Lah penyiare kok iso muni? Mergo ditelepon Heni. Ya kesuwen lah muni ngono. Nek crito ning wong piye? Sing enten kesan teng atine si Budi niku pripun? Aku oleh salam konggone langsung. Sama sekali selain Heni enggak dihitung. Paham ya? Nah, masa harus digenah ini ngono sih orang paham-paham. Jadi lek panjen harus diyakini betul bahwa suara radio itu labetnya penyiar. Bahwa penyiar menyampaikan salam itu labete telpon songko Heni. Itu hanya labet saja. Maka orang yang sadar betul, artinya mempan betul, dia tetap tidak memandang radionya, tidak memandang penyiarnya, tidak menandang siapa-siapa, kecuali memandang yang kirim salam. Kalau dunia ini hanya corong penampilan dari kudrah irodahnya Allah, maka dunia ini tidak mampu ngaling-ngalingi Allah. Loh. Lagi ngoten tak? Gak mampu. Kalau toh mampu, ya ketika sampean punya penyono sedang ngangen-ngangen selain Gusti Allah. Li anna syai'a. Krono sak temene suwiji-wiji. Iku yusfa'u bakal di apa digenepaken. Iku inama yuspa uangnya pesini bakal digenepakan apa syai'in syai' sesuatu biwidlihi kelawan sepadanya syai' wayudom mulan bakal dikumpulakan ila saklihi maring bentuke syai' kadhalika kaya mengkono-mengkono kedadiane ayang-ayang aidon halih malih man utawi sapa wong man utawi sapa wong kusahida nyekseni tenan sapa man nyekseni dilliyatal asari ing sifat ayang-ayange labet, bahwa labet ini hanya ayang-ayang. Lam ta'ukhu, lam ta'ukhu, mongko ora nyegah, ora ngaling-alingi apa asar, ora ngaling-alingi hu ing man, dialing-alingi anillahi saking Allah Ta'ala. Kalau tahu bahwa ini hanya ayang-ayang, ya diterak wae. Upama sak niki nek nusu iki lampune keng sisih etan nggih. Lampune keng sisih etan. Dan niki ayang-ayang kula kan teng sisih kula. Dan iki mas sing nyekel rekaman niki upama ajeng liwat mosok nuwun sewu ayang-ayang mosok ngono. Tidak menghalangi. Karena apa? Niki masih niki sing ngurusi rekaman niki sing disawang kula ora nyawang ayang-ayang. Karena nyatane niki duduk kula lan duduk napa-napa, ya sayang-ayang kula didek-idek ora masalah. Lagi ngoten. Pun. Wa fa inna zilal al-asyari. Bagi contoh lu tepak mana Yahya Slime Syaifna itu lah gak ada contoh langsung. Fa inna zilal al-asjari mongko sak temene ayang-ayangnya piro-piro wit-witan fil anhari yang dalam piro-piro kali ikulah ta'ungku orang ngaling-ngalingi apa orang iso nyegat apa zilal al-asjar orang nyegat as-sufuna ing piro-piro perahu anit tisyari saking melaku. Ini ayang-ayang ini wit mangklung teng dhuwur kali. Niku tekan ini ayang-ayangnya teng kali. Ini masa terus praune ora iso liwat. Praune apa gak liwat mawon lagi toh? Enggak. Nggih. Luwih canggih men iki contone niki. Mula wa min hauna. Lan saking mengkono-mengkono keterangan tabayana dadi pertela laka kedue ya tabayanu dadi jelas laka kedue sira aidon halih malih apa sing pertela anal hijab sak temene aling-aling iku laisa ora ana apa hijab iku amron wujudian perkara sing wujud bainaka antarane sira wa bainallahi lan antarane Allah walau ana amamun ana iku bainaka antarane sira wa bainahu lan antarane Allah apa sing ana hijabun aling-aling wujudiun kang bangsa wujud sejati lalazima mongko mesti apa ayakuna arep yen to ana apa hijab iku akroba luparek ilaika maring sira minhu tinimbang saking Allah. Nek enek perkara wujudi sing iso ngaling-alingi kowe karo Allah, berarti ana perkara sing luwih parek ning awakmu liyane Gusti Allah. Wala syai'a. Padahal wala syai'a lan ora ana kang ora ana suwiji-wiji ku maujud. Iku akrabu luwih parek ilaika maring sira minallahi tinimbang saking Gusti Allah. Padahal ya apa sing nempel paling dekat kepadamu adalah Allah itu sendiri. Maka tidak ada sesuatu yang menghalangimu dari Allah. Mulane farojiat mongko dibalekaken apa hakikatul hijabi sejatine aling-aling dibalekaken ila tawahumil hijabi maring panyono eneke hijab. Ming panyono tok. Ning sak jane ora enek hijab. Fama hajabaka. Fama hajaba mongko ora ana kang ngaling-alingi ka ing sira anillahi saking Gusti Allah apa wujudu maujudin. Wujude perkara kang maujud ma'ahu sertane Gusti Allah. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono keterangan iku karo julim kaya dene wong lanang bata kang nginep sapa rajul Fi makane ning dalam suci panggonan. Sampeyan nginep ning suci panggonan apa teng nek teng sampeyan nate ningali film India nggih. Kan enten kadang-kadang teng tengah padang pasir luas niku kan enten kuil wis lawas. Kuil napa-napa teng mriku terus biasanya bintang filme niku lakone niku terus kesasar terus mriku kejebak ora iso mulih. Enten wong ngoten niku. Nek wong lanang nginep ning suci panggonan. Wa aradalan ngarepaken sapa rajul? Ngarepaken al-barroza. Al-barroza ing metu saka jero kuil sing lawas niku wau. Lah kok terus pasami? Mongko ngrungu sapa rajul sautar yahin suarane angin. Suara angin mengkuatin saking ventilasi. Gunaka kan ana ing panggonan kono. Lah ana angin ngwangen buanter liwat ngene ventilasi sing kan sok-sok iku sok au kan ngoten nggih. Suarane niku iso kaya greng ngoten. Nah, fazonna. Mongko nyono sapa rajul. Hu ing swara angin mang dinyono zaira asadin ing grenge macan. Pamana mongko nyegah hu ing rajul apa sing nyegah zalika mengkono-mengkono swara angin sing dianggep macan nyegah anil barrozi saking metu. Bangsa wis esuk ditiliki ora enek apa-apa. Falama asbaha mongko nalikane wis esuk-esuk sapa rajul lam yajib mongko ora nemu sapa rajul gunaka ing dalam kono panggonan mang ora nemu asad dan ing macan wa innama huwa angin pestine huwa utawi swara iku arifu mung swara angin indogoto kang menekan kang nyenggol apa swara angin fitil kal kuat di dalam kono-kono ventilasi. Fama hajabahu. Kesimpulane, fama hajabah mongko ora ngaling-alingi hu ing rajul. Untuk ngaling-alingi metu apa kok malah ora iso metu sing marai gak metu niku kaya macan. Apa dugaan adanya macan? Nah, fama hajabahu. Mongko orang ngaling-ngaling hu ing rajul apa wujudu asadin wujude macan. Sing marai dhek gak sida metu ora kok wujude macan tapi wa innama hajaba. Anu pestine ngaling-ngalingi hu ing rajul apa sing ngaling-ngalingi tawah umul asadi menyana menyana mengira menduga eneke macan. Lah dhek gak duga-duga macam-macam ya ora enek apa-apa. Ngoten. Sampeyan karek nyonone mawon sak niki. Nyono elek apa nyono ape? Lek nyonone elek ya. Yo elek. Sing elek ya penyono sampeyan niku ngoten. Lek nyonone ape, ya ape. Yo ape karo elek niku jane yo ora iso nglabeti sampeyan wong alepe karo elek niku labete Allah. Gitu. Iso apa menten wong merengut. Enten yang merenguti sampean. Perengutan kuwi sama nanggep ono apa sama nanggep gak ono niku ya tergantung sampean. Lek perengutan niku salah ngambek sanggep sampean anggep ono ya lara ati sampean. Tapi lek perengutan niku sampean anggep gak ono ya ora apa-apa. Aja nyawang perengutane lah delon lambene ae. Mereka mencucu, merengut itu kan melabete lambe, labete rai. Lah ngresi mbok pandeng rai ini lho, tiba ayu ya wong. Ya malah api tau. Tapi ini yang sampean arteni, penyono sampean itu. Wah, kalau merengut itu berarti dia gak seneng karo aku. Dia gak seneng, wah kurang ajar, kurang apa aku kok gak disenengi. Padahal aku ya wis bilani mati-matian. Bendina nungsang jembalik, tak emangnya macul bungku, ini bilani dia. Ya kok terima diperenguti, kurang ajar tak pegat kowe lho. Ngene ruwet sampean. Padahal kowe penyolot tok. Ngene nggih, sak jane ora usah alah merengut-merengut ta wong merengut ki ora penting, sementing lak kowe lho ngoten. Ngoten. Mengki lak dadi wong glonjom sampean. Lah wong glonjom niku kan wong tahan banting. Lho sementing keyakinan. Keyakinan. Lho menyang wong niku punya wong itu. Nek jarene bangsa Indonesia, Bung Karno itu pahlawan. Pahlawan karena membela bangsanya, mengajak bangsanya untuk maju, mengajak bangsanya untuk melepaskan dari ketergantungan kepada bangsa lain. Dan itu tidak bisa kalau tidak menggandol kepada Tuhan. Maka harus punya ketuhanan yang Maha Esa. Pahlawan Bung Karno. Tapi bagi Belanda saat itu ekstremis dia. Pemberontak. Dihina mati-matian, dia terserah penyonone to nggih. Sama nyonon apa? Nah, itulah yang akan terjadi. Sama nyonon apa gini ku sakjane sing arep terjadi. Sama kok urung-urung nyonone wis elek, ya elek kuwi. Sing akhire nyibukno ati sampean ya penyono sampean dhewe kuwi. Padahal jane mbuh dadi mbuh ora dadi ora soal penyono sampean, niku tergantung Allah. Ngoten to? Lah anane sampean wedi melangkah wedi macam-macam niku lak mergo penyono-penyono niku wae. Nggih. Lho mulane enten sakjane wong sing pun berhasil latihan menggunakan penyono niku. Sinten? Wong ahli hipnotis. Lho, terserah niku sampean arane. Ahli hipnotis itu kan menguatkan penyono mawon. Wah, tidak ada yang lain, yang ada hanya saya sendiri. Ya, cuma akhirnya sombong. Gusti Allah ora direken. Kamu harus berdiri. Wah, berdiri tenan. Jadi ku sakjane kan labet mawon. Mergo panjenengan menungsa iku dadi khalifah Allah, kadang-kadang tenanan himmahnya itu kuat, maka aliran kudrah iradahnya Allah juga bisa menyalur di situ. Cuma menungsane sing sok terlali terus kemlelet niku. Mugi-mugi kalau panjenengan sakit istiqomah manae mboten gampang nyono eneke sesuatu sakliyane Gusti Allah. Monggo kita tutup kan itu dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa sahabatu Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi amman bi'til khayri kullu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.